Laki-laki harus berani menyatakan kita memang asik bersama. Tapi ku selalu menyimpan perasaan daripada penasaran. Lebih baik dilakukan percobaan, ambil cepat kesempatan sebelum orang lain yang nyatakan. Kamu memang sudah tidak tahan. Siapkanlah dirimu untuk katakan-katakan. Tuhan nyatakan, Tuhan kamu katakan. Tuhan dengarkan, Tuhan kamu katakan. Tuhan nyatakan, Tuhan kamu katakan. Tuhan dengarkan, Tuhan kamu katakan. Sesungguhnya aku pun sayang kamu, sebenarnya aku pun suka kamu. Kata-katamu padaku. Gembira, aku tetap gembira.